Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan-golongan tersebut telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Ulama telah menjelaskan bahwa golongan atau 8 golongan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi 2. Golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan menggunakan huruf lam, yaitu lil fuqara wal masakin wal amilin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, yang maknanya bahwa harta zakat ketika telah diberikan kepada mereka, maka harta tersebut menjadi hak miliknya. Menjadi hak milik mereka, sehingga mereka mau memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka masing-masing, tidak ada masalah. Mau digunakan sebagai modal usaha atau digunakan untuk memperbaiki rumahnya atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka itu haknya mereka. Golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan menggunakan huruf fi, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 4 golongan, yaitu ar-riqab untuk membebaskan atau memerdekakan budak, kemudian al-gharimin yaitu mereka-mereka yang terlilit utang dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya, atau dia memiliki utang demi kemaslahatan orang lain, demi kemaslahatan umat, walaupun dia adalah orang yang mampu untuk membayar utang, maka dia juga termasuk orang yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat, karena utangnya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan umat manusia. Kemudian yang ketiga dari golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan huruf fi adalah fi sabilillah, yaitu dalam jihad fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah yang disebutkan ulama adalah mereka yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Maka mereka-mereka ini juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, wabnis sabil, yaitu seorang yang sedang safar, seorang musafir yang kehabisan bekalnya sehingga mereka tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya, maka mereka mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di sana ada golongan-golongan yang tidak berhak menerima az-zakah. Apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah merupakan penjelasan golongan-golongan yang berhak menerima az-zakah. Ternyata di sana ada golongan-golongan yang tidak berhak menerima az-zakah. Golongan-golongan ini tidak disebutkan di dalam kitab yang sedang kita baca ini, namun disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya pada pembahasan az-zakah. Golongan-golongan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita di dalam kitab fikih mereka terkait dengan ahkamuz zakah, yang pertama disebutkan golongan yang tidak berhak menerima az-zakah adalah al-aghniya wal-aqwiya al-muktasibun. Ini golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan fisik, dan dia memiliki penghasilan. Mereka tidak berhak menerima az-zakah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hadza fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i rahimahumullah, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, la hadza fiha li ghaniyyin, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada bagian zakat bagi seorang yang kaya, wala li qawiyyin muktasib, dan tidak ada zakat bagi seorang yang mampu untuk bekerja, mampu untuk yakni memiliki fisik yang kuat, dan dia memiliki penghasilan yang cukup. Dua orang ini tidak berhak menerima az-zakah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Namun perlu kita ketahui ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya mereka orang yang kaya ataupun orang yang memiliki kemampuan fisik dan memiliki penghasilan, status mereka sebagai orang yang mengurus az-zakah, maka mereka berhak menerima zakat disebabkan status mereka sebagai seorang yang mengurusi zakah, bukan dikarenakan mereka orang yang kaya, dan bukan pula dikarenakan mereka adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi disebabkan mereka sebagai seorang yang bekerja untuk mengurus az-zakah, maka mereka berhak menerima zakat disebabkan ini. Atau misalnya orang yang kaya ini terlilit utang, utangnya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kebaikan umat bersama. Walaupun dia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya, tapi dia termasuk orang yang berhak menerima az-zakah karena utangnya bukan untuk kepentingan dia pribadi. Utangnya untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya seorang yang memiliki fisik yang kuat dan dia sebenarnya mampu untuk mencari pekerjaan, tetapi dia menghabiskan waktunya untuk belajar menuntut ilmu agama. Dia seorang pemuda misalnya yang memiliki fisik yang kuat, mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari penghasilan. Namun dia tinggalkan ini semuanya demi mempelajari ilmu agama. Maka orang yang seperti ini, dia berhak mendapatkan zakah bukan dikarenakan dia adalah seorang yang kuat, bukan dikarenakan dia adalah seorang yang mampu untuk bekerja, namun disebabkan mereka adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana telah kita sebutkan penjelasannya, bahwa mereka termasuk orang yang sedang jihad fi sabilillah. Sedang jihad fi sabilillah. Kemudian golongan yang kedua yang tidak berhak menerima az-zakah adalah al-usul wal-furu' wal-zawjah alladina tajibu nafaqatuhum alaih fala yajuzu daf'u az-zakati ila man tajibu ala al-muslimi nafaqatuhum kal-aba wal-ummahat والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد. Kata beliau, yani kita nukilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh para ulama di Mamlakah Saudiyah. Golongan yang kedua yang tidak berhak menerima zakat adalah al-usul, yaitu mulai dari bapak, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, sampai terus ke atas, namanya al-usul. Al-furu, anak kita, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini juga dibahas dalam ilmu faraid. Apa itu usul, apa itu furu. Al-usul adalah keturunan kita yang ke atas, orang tua kita, dan seterusnya. Ayah, ibu, ayahnya ibu, ayahnya ayah, dan seterusnya. Ini namanya al-usul. Adapun al-furu' yang ke bawah, anak kita, cucu kita, dan seterusnya sampai ke bawah, namanya al-furu'. Wazawjah, kemudian istri. Al-usul wal-furu' wazawjah alladhina tajibu nafaqatuhum alaih, yang mereka mereka mendapatkan nafkah, wajib untuk dinafkahi, maka tidak boleh zakat diberikan kepada mereka. Tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang sudah mendapatkan nafkah, yang menjadi mereka diwajibkan untuk diberi nafkah. Seperti seorang misalnya, dia memiliki kekayaan, kemudian dia memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada ayah, kepada ibunya, kepada anak-anaknya, kepada kakek neneknya, kemudian kepada cucu-cucunya. Nah, mereka-mereka ini yang telah mendapatkan nafkah, yang telah mendapatkan nafkah dari orang tersebut, yang dari salah satu keluarganya, tidak berhak menerima az-zakah. Karena daf'uz zakati ila haula yughnihim 'anil nafaqatil wajibati 'alaihi wa yasqutuha 'anhu wa min thamma ya'udu naf'uz zakah ilaihi fa ka'annahu dafa'aha ila nafsihi. Mereka ini tidak berhak menerima zakat disebabkan mereka telah mendapatkan nafkah. Kalau seandainya zakat tersebut diberikan kepada mereka, maka sesungguhnya ini bisa menggantikan posisi an-nafkah, nafkah yang wajib untuk diberikan kepada mereka. Sehingga dengan adanya zakat yang diberikan kepada mereka akan menggugurkan nafkah yang wajib ini. Kalau ini berupa zakah, kalau yang diberikan kepada mereka berupa zakah dan bukan nafkah, maka seolah-olah dia memberikan zakat untuk dirinya sendiri. Kembalinya untuk dirinya sendiri, karena yang akan merasakan adalah keluarganya. Sehingga mereka tidak mendapatkan az-zakah, tetapi mereka mendapatkan nafkah, diwajibkan untuk mendapatkan nafkah. Yakni orang-orang yang memiliki kekayaan dari keluarganya wajib untuk memberikan kepada mereka-mereka an-nafaqah, terlebih khusus mereka yang yakni tidak memiliki kemampuan. Kemudian golongan yang ketiga dari golongan yang tidak berhak menerima az-zakah adalah al-kuffar ghairul mu'allafin, yaitu orang-orang kafir yang tidak bisa dilunakkan hatinya. Fala yajuzu daf'uz zakati ila al-kuffar, maka tidak boleh zakat diberikan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak bisa dilunakkan hatinya. Beda keadaan orang-orang kafir bermacam-macam. Ada di antara orang kafir yang masih bisa diharapkan kebaikannya, yakni mungkin dengan sebab kita berbuat baik kepadanya, dia akan semakin dekat dan semakin senang terhadap Islam. Artinya hatinya bisa dilunakkan, bisa dijinakkan, sehingga dia ingin masuk ke dalam Islam. Maka orang yang seperti ini mendapatkan bagian dari az-zakah dan termasuk al-mu'allafah qulubuhum. Adapun keadaan orang kafir yang lainnya yang mereka betul-betul memusuhi Islam, tidak bisa dijinakkan hatinya, tidak bisa dilunakkan hatinya, walaupun dikasih harta sekian banyak tetap memiliki pemusuhan kepada kaum muslimin, kepada Islam, tidak senang terhadap Islam, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan az-zakah. Tidak mendapatkan az-zakah berdasarkan keumuman sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, yakni orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian dibagikan, dikembalikan kepada orang-orang fakirnya mereka, yaitu fakirnya kaum muslimin. Sehingga hukum asalnya yang diberi zakah adalah mereka-mereka yang muslim. Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari kaum muslimin yang kaya. Wa turaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada kaum muslimin yang fakir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat dari golongan yang tidak berhak menerima az-zakah adalah alun nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nabi saja sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga keluarga beliau. Qala la tahillu az-zakatu li alin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Tidak dihalalkannya zakat kepada keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk pemuliaan mereka, karena mereka adalah keturunan yang mulia. Sehingga zakat ini tidak diberikan kepada mereka dalam rangka memuliakan mereka. Karena zakat adalah kotoran, zakat adalah kotorannya manusia yang mereka keluarganya Nabi alaihissalatu wassalam yang merupakan keluarga nasab yang mulia tidak berhak mendapatkan zakat ini, tidak berhak mendapatkan kotoran ini. Mengapa disebut dengan kotoran? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innaha la tahillu li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas." Zakat tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zakat adalah awsakh kotoran. Kotoran-kotorannya manusia. Disebut sebagai kotoran karena memang zakat yang diambil adalah tujuannya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Tujuan dan fungsi dari zakat di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri mereka dari dosa-dosa, kotoran-kotoran dibersihkan dengan dikeluarkannya az-zakah, sehingga zakat yang dikeluarkan itu tercampur di dalamnya kotoran, tercampur di dalamnya kotoran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya yang mereka memiliki nasab yang mulia, mereka tidak berhak mendapatkan zakat ini karena mereka adalah keluarga yang mulia dan enggak mungkin keluarga yang mulia mendapatkan atau diberi kotoran-kotoran ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa itu keluarga Nabi alaihi salatu wassalam? Qala wa alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qil hum banu Hashim wa banu al-Muttalib wa qila hum banu Hashim faqat wa huwa as-sahih wa alayhi yasihhu daf'u az-zakati ila bani al-Muttalib li'annahum laysu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhak menerima az-zakah. Sebagian menyatakan bahwa yang tidak berhak menerima zakat dari keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib, yakni keluarga dari anak-anaknya Hashim dan anak-anaknya Al-Muttalib. Ini pendapat yang pertama. Keluarga Nabi alaihissalatu wassalam yang tidak berhak menerima zakat adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, keturunan mereka. Wakila, dan pendapat yang lain menyatakan bahwa yang tidak berhak menerima zakat dari keluarganya Nabi alaihissalatu wassalam adalah Banu Hashim saja. Banu Hashim saja. Adapun Banu Muttalib, mereka mendapatkan bagian dari az-zakah. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, wa huwa sahih. Pendapat yang kedua inilah yang benar, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhak menerima zakat adalah Banu Hashim saja. Adapun Banu Muttalib berhak atau boleh kalau mereka memang memiliki hak untuk mendapatkan zakat, termasuk golongan yang boleh mendapatkan az-zakah menurut pendapat yang disahihkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini golongan yang keempat yang tidak berhak menerima az-zakah, alun nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperselisihkan siapa yang dimaksud. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ada pula yang mengatakan yang tidak, yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhak mendapatkan zakat adalah Banu Hashim saja. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Di antara golongan yang tidak berhak mendapatkan az-zakah adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan bahwa istri Nabi alaihi salatu wassalam juga termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan az-zakah, tidak mendapatkan bagian dari az-zakah. Kemudian termasuk golongan yang tidak berhak menerima az-zakah adalah mawali alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani mada maulanya, budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka. Misalkan di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang membebaskan seorang budak, atau ada yang memiliki budak kemudian memerdekakannya. Maka mereka, yakni budak-budak tadi yang telah dimerdekakan oleh keluarga alun nabi, keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam, sama hukumnya dengan keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mereka tidak mendapatkan bagian dari az-zakah, tidak mendapatkan bagian dari az-zakah, karena hukum mereka sama seperti hukum keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dimerdekakan oleh keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, maka status mereka dalam hal az-zakah mereka sama, yaitu tidak mendapatkan az-zakah. Hal ini disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaum min anfusihim, inna sadaqah la tahillu lana, sungguhnya zakat tidak halal bagi kami, yakni bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Wa inna mawaliyal qaum min anfusihim, dan maula dari suatu kaum termasuk bagian kaum itu sendiri. Artinya budak-budak yang telah dimerdekakan oleh keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam, maka statusnya sama seperti keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal tidak mendapatkan az-zakah. Qala rahimahullahu ta'ala, golongan yang berikutnya yang tidak mendapatkan az-zakah adalah al-abd, yaitu seorang budak. Seorang budak. La tudfa'u zakatu ilal abd. Zakat tidak diberikan kepada seorang budak. Li'anna malal abdi ma malaka milkun li sayyidihi. Karena harta yang dimiliki oleh budak merupakan harta yang dimiliki oleh tuannya. Budak tersebut adalah harta milik tuannya. Nah, apabila budak ini diberi harta, apabila budak ini memiliki harta, maka harta itu juga milik tuannya. Fa idza u'tiya az-zakah intaqalat ila milki sayyidih. Kalau budak ini diberi bantuan dari zakah, maka zakat ini akan berpindah kepada tuannya, karena harta itu milik tuannya, budak itu milik tuannya. Wali anna nafaqatahu talzam, yakni talzam sayyidu, karena nafkahnya itu wajib bagi tuannya, tuannya wajib untuk memberikan nafkah kepada budak tersebut, sehingga budak tersebut tidak berhak menerima az-zakah. Karena nanti setelah diberikan zakat kepada dia, status harta itu milik tuannya, milik tuannya. Lain halnya dengan seorang budak yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara mencicil misalnya. Maka orang ini dibantu, dibantu dari harta zakat dan termasuk bagian orang yang berhak menerima az-zakah wa fir riqab, yaitu membebaskan dirinya dari perbudakan, diberikan kepada dia untuk keperluannya dia, yaitu mencicil misalnya, mencicil supaya dia terbebas dari perbudakan. Adapun hamba-hamba atau budak-budak yang memang statusnya sebagai budak dan dia tidak mencicil supaya terbebas dari perbudakannya, maka dia tidak mendapatkan bagian dari az-zakah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa golongan yang disebutkan di dalam kitab ini, mereka-mereka tidak berhak menerima az-zakah, disebutkan ada 6. Ada 6 di dalam kitab yang sedang kita baca, yaitu Al-Fiqhul Muyassar. Yaitu yang pertama adalah orang yang kaya, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki fisik, kekuatan fisik, dan dia memiliki penghasilan, maka tidak berhak menerima az-zakah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan az-zakah, yakni nafkah. Ada mendapatkan nafkah seperti seorang yang kaya dari keluarganya, menafkahi orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, yang nafkah itu wajib bagi dia, maka mereka tidak berhak menerima az-zakah. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang kafir yang tidak bisa dilunakkan hatinya. Kemudian yang keempat adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan termasuk di dalamnya adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima adalah budak-budak yang telah dimerdekakan oleh keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terkait dengan budak-budak yang dimerdekakan oleh keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak berhak menerima zakat kecuali budak-budak yang dimerdekakan oleh istri-istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana disebutkan oleh ulama, budak-budak yang dimerdekakan oleh istri-istrinya Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun istri tersebut adalah termasuk bagian dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak berhak menerima zakat, namun budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka bisa atau berhak mendapatkan az-zakah jika memang termasuk golongan yang berhak mendapatkan az-zakah. Yani telah bebas dari perbudakan, dimerdekakan oleh istrinya Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia berhak menerima az-zakah kalau memang masuk dalam golongan yang berhak mendapatkan az-zakah. Kemudian yang keenam adalah seorang hamba yang statusnya dia adalah seorang hamba, bukan dalam rangka membebaskan dari perbudakannya, seorang budak, maka tidak mendapatkan bantuan dari az-zakah. Demikian golongan-golongan yang tidak bisa atau tidak berhak menerima az-zakah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai menyebutkan beberapa pembahasan tentang az-zakah, maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala masuk pada penjelasan rukun Islam yang berikutnya, rukun Islam yang keempat, yaitu wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam, rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni anil Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Puasa Ramadan, Ramadan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa Ramadan syahrun baina Sya'ban wa Syawal. Ramadan adalah bulan yang berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Nah, sebentar lagi insyaallah kita akan mendapatinya insyaallah. Yakni sekarang bulan Rajab, setelahnya Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban Ramadan, dan setelahnya Syawal. Ramadan syahrun baina Sya'ban wa Syawal, berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Wa summiya Ramadan bihadha qila li'annahu kana awwala tasmiyati syuhur fasadafa annahu kana fi shiddati ramdha wal har fa summiya Ramadan. Ada yang menyebutkan sebab dinamakannya bulan ini dengan bulan Ramadan. Di antara yang disebutkan adalah kana awwala tasmiyati syuhur, yakni ini adalah bulan yang pertama, nama untuk bulan yang pertama. Fasadafa annahu kana fi shiddati ramdha wal har, yang kemudian bertepatan dengan musim yang sangat panas. Musim panas itu makna dari ramdha. Ramdha yaitu al-har, panas. Fasummiya Ramadan, kemudian bulan tersebut dinamakan dengan Ramadan. Ini diantara sebab yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ada yang menyebutkan kenapa disebut dengan Ramadan. Qala li'annahu tudfi'u bihi hararat adh-dhunub li'anna adh-dhunuba haratun wa man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang menjelaskan sebab mengapa dinamakan bulan ini dengan bulan Ramadan, karena bulan ini yakni dengan keberadaan seorang hamba di bulan ini, dosa-dosa, panasnya dosa yang dimiliki oleh seorang hamba dapat dipadamkan dengan bulan ini. Karena dosa-dosa adalah bara api yang sangat panas, dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dia akan diampuni dosanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa harap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lewat akan diampuni. Sebagian ulama menyatakan dinamakan bulan Ramadan karena akan memadamkan panas dari dosa seorang hamba, sehingga dinamakan dengan Ramadan. Wal muhim ala kulli hal, apapun sebabnya, ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bulan-bulan yang lain tidak ada yang disebutkan dengan namanya kecuali bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim, disebutkan dengan namanya Syahru Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak ada yang disebutkan, Syahru Rajab, Syahru Syawal, tidak ada yang disebutkan. Yang disebutkan dengan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim adalah bulan Ramadan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan, setelah adzan, terkait dengan pembahasan rukun Islam yang keempat ini, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan dilanjut pada rukun Islam yang berikutnya yaitu hajjul bait. Naam, al-muadzin yuadzin, fadhil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit beberapa masail terkait dengan bulan atau puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana telah diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, bahkan merupakan rukun Islam, maka disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, siapa saja yang wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullah, wasiyamu Ramadan rukunun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. La yatimmul Islamu illa bihi. Yang mana keislaman seorang tidak akan sempurna kecuali dengan puasa di bulan Ramadan. Walakinnahu la yajibu illa ala man tammat fihi syurutul atiyah. Akan tapi mereka-mereka yang wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yakni beliau akan menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Yakni siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, an yakuna musliman. Dia adalah seorang muslim. Ini syarat yang pertama dan jelas. Ini syarat pada setiap amal ibadah. Setiap amal ibadah, syarat utamanya adalah al-Islam. Kalau seorang kafir melakukan misalnya puasa, melakukan sholat, dan yang lainnya dari amal ibadah, selama dia berada di atas keyakinannya, berada di atas kekufurannya, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An yakuna musliman, ini syaratnya. Dia adalah seorang muslim. Wa an yakuna baligan, seorang muslim yang sudah baligh. Wa akilan, dia adalah seorang muslim yang berakal. Bukan seorang muslim yang gila. Bukan seorang muslim yang kehilangan akalnya. Qadiran, dia adalah seorang yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk berpuasa. Mukiman, dia adalah seorang yang mukim. Bukan seorang yang sedang safar. Saliman minal mawani, terbebas dari penghalang-penghalang diwajibkannya puasa. Jadi ada 6 syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Syarat yang pertama kata beliau, an yakuna musliman, dia adalah seorang muslim. An yakuna baligan, yang kedua adalah balig. Yang ketiga adalah akil. Yang keempat adalah qadir, mampu. Yang kelima adalah mukim, dia adalah seorang yang tidak safar, mukim. Yang keenam, saliman minal mawani, terbebas dari penghalang-penghalang, penghalang-penghalang puasa. Beliau akan menyebutkan penjelasannya satu persatu dengan ringkas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمِ. Jelas kalau dia ada seorang yang tidak muslim, jelas mereka tidak wajib untuk menjalankan puasa. Kalau mereka tetap berpuasa misalnya, atau menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi masih berada di atas kekufurannya, maka tidak akan diterima amal ibadah yang mereka jalankan. Kemudian seorang yang baligh, apabila dia yang mengerjakan puasa adalah seorang yang belum baligh, maka puasa Ramadan tidak wajib bagi dia. Tidak wajib bagi dia. Tapi kalau dia ingin berpuasa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi puasa Ramadan bagi dia bukan suatu ibadah yang wajib untuk mereka. Karena mereka belum baligh. Seperti misalnya anak-anak kita yang masih kecil dan belum baligh, mereka ingin berpuasa, tidak mengapa. Tidak mengapa untuk berpuasa. Qala rahimahullah, juga merupakan bentuk pelatihan untuk mereka. Fa in kana majnunan lam yajib alaihi shaum. Syarat yang berikutnya adalah akil. Maka orang yang tidak berakal, orang yang gila, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak diwajibkan pula ibadah-ibadah yang lainnya selama mereka berada pada keadaan ini, yaitu berada mereka masih tetap gila, mereka tidak mendapatkan kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah, baik itu puasa, sholat, ataupun yang lainnya dari amal ibadah yang disyariatkan. Qala fa in kana kafiran lam yajib alaihi shaum, fa in kana ajizan fa ala kismain. Kemudian qadiran, syarat yang berikutnya adalah qadir, seorang yang memiliki kemampuan, kemampuan untuk berpuasa. Berarti lawannya mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan, maka tidak wajib berpuasa. Seperti apa contohnya? Kata beliau rahimahullah, orang yang tidak memiliki kemampuan ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Dilihat, in kana ajzuhu yurja zawalu, kalau ketidakmampuannya ini bisa hilang, seperti seorang yang sakit, orang yang sakit parah. Naam, dia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Dan penyakitnya ini yurja buruhu, yakni masih ada harapan untuk sembuh. Artinya ketidakmampuan dia dalam puasa bisa hilang entah kapan, kita enggak tahu. Yakni diprediksi orang ini akan sembuh, bisa disembuhkan. Maka orang yang seperti ini aftara thumma qadha ayyaman bi adadin ma aftar. Orang yang seperti ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan jika mereka memang tidak memiliki kemampuan. Tetapi setelah selesai bulan Ramadan dan ketidakmampuannya ini hilang, dia sembuh dari penyakitnya misalnya, maka dia harus mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Misalkan di awal Ramadan dia bisa berpuasa, kemudian qadarullah, Allah takdirkan di pertengahan Ramadan mengalami kecelakaan misalnya, atau mendapatkan musibah sehingga dia sakit dan tidak bisa berpuasa. Kemudian selesai bulan Ramadan, Allah sembuhkan. Maka dia mengganti puasa yang dia tinggalkan semenjak dia sakit sampai akhir Ramadan. Ini keadaan yang pertama, seorang yang tidak memiliki kemampuan. Jika ketidakmampuannya ini bisa hilang, seperti contohnya tadi orang yang sakit, sakitnya bisa disembuhkan, bisa terobati dan insya Allah akan sembuh. Nah, maka dia tinggalkan puasa bulan Ramadan dan dia harus mengganti di hari yang lainnya. Jenis yang kedua, ketidakmampuan yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa terpisah dari dirinya. Seperti contohnya seorang yang sudah sepuh, yang sudah tua, lanjut usia, yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Inilah yurja zawalu, tidak mungkin akan terpisah dari dirinya, karena semakin bertambah hari akan semakin tua, akan semakin lemah, sehingga orang ini disebut sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan dan ketidakmampuannya ini tidak akan terpisah dari diri dia. Atau seorang yang sakit dan dinyatakan oleh dokter misalnya ini penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, yakni sudah sakit sangat parah dan mungkin tidak bisa diobati. sehingga dia terus berada dalam keadaan seperti itu. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan ketidakmampuannya ini tidak akan terpisah dari dirinya, selalu melekat pada dirinya, maka dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi nanti setelah atau mada tidak, dia memiliki kewajiban untuk memberikan makan kepada kaum miskin. Satu harinya satu orang miskin, yakni mau diberikan di satu hari di bulan Ramadan tersebut, atau memberikannya per hari satu orang miskin, tidak mengapa. Ini dua keadaan orang yang tidak memiliki kemampuan. Jika ketidakmampuannya masih bisa hilang dari dia, maka dia tidak berpuasa, tapi nanti mengganti dengan mengqadha puasanya. Kalau ketidakmampuannya ini tidak memungkinkan lagi dan tidak bisa lepas dari diri dia, seperti seorang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah lanjut usia, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia memberikan makan kepada kaum miskin, satu harinya satu orang miskin. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa muqiman, seorang yang mukim, ini syarat berpuasa. Dhidduhu al-musafir, lawan dari mukim adalah musafir. Artinya, seorang yang sedang safar tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Artinya berpuasa tidak wajib bagi mereka pada saat mereka safar. Tapi jika mereka ingin tetap berpuasa, maka sah hukumnya. Hanya saja ada rukhsah, ada keringanan. Puasa boleh mereka tinggalkan pada saat mereka safar, walaupun mereka kuat fisiknya, walaupun mereka ada seorang pemuda yang masih kuat menahan lapar, tetap selama dia ada seorang musafir, puasa pada hukum asalnya bagi mereka yang sedang safar tidak wajib. Boleh mereka tinggalkan, yakni tidak berpuasa. Boleh bagi mereka untuk tetap berpuasa. Bagi mereka yang sedang safar kemudian meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kewajiban bagi dia adalah mengqadha, menggantinya di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Masalah, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama bagi seorang yang safar? Sekali lagi, seorang musafir tidak mendapatkan kewajiban yakni puasa di bulan Ramadan pada saat dia safar. Kewajiban puasa hilang dari dia. Sekarang boleh bagi mereka untuk berpuasa, boleh pula bagi mereka untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Mana yang lebih utama bagi seorang yang sedang safar, berpuasa atau tidak berpuasa? Ada hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya sedang berkumpul, yakni mengerumuni salah seorang sahabat yang pingsan ketika itu. Ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ada apa dengan orang ini? Dijawab, dia berpuasa wahai Rasul, dalam keadaan dia safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Ya, ini hasilnya kayak gini, akan jatuh sakit. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukan termasuk amal kebaikan berpuasa pada saat seorang sedang safar. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya para sahabat ketika itu, ketika safar, ada di antara mereka yang berpuasa, ada pula di antara mereka yang tidak berpuasa. Dan mereka tidak saling mencaci maki, tidak saling menyalahkan. Orang yang berpuasa tidak menyalahkan orang yang tidak berpuasa. Sebaliknya, orang yang tidak berpuasa juga tidak menyalahkan orang yang berpuasa. Padahal status mereka sama sebagai seorang musafir. Nah, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa pada saat safar tidak diingkari oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ulama menjelaskan yang lebih utama, yang lebih afdol bagi seorang yang musafir adalah sesuai dengan keadaan dirinya. Jika memang dengan sebab puasa akan lemah, lemas kemudian jatuh sakit, maka yang afdol bagi dia pada saat safar adalah berbuka, yaitu tidak berpuasa. Tetapi jika dia melihat dirinya mampu dan dia melihat bahwasannya ketika dia berpuasa pada bulan tersebut akan semakin semangat dan tidak begitu sulit karena banyak yang berpuasa. Kalau dia misalkan tinggalkan puasa ini, nanti mengkodoknya yang sulit. Kenapa? Hanya dia yang berpuasa, kaum muslimin yang lainnya tidak berpuasa, godaannya semakin berat. Akhirnya dia pun menimbang, memikirkan, kelihatannya ini lebih mudah bagi saya, maka yang lebih bagus, lebih afdal bagi dia adalah berpuasa. Artinya melihat keadaan masing-masing. Melihat keadaan masing-masing. Jika dirinya lebih kuat dan lebih mampu untuk berpuasa, maka berpuasa. Jika dia melihat dirinya tidak mampu untuk berpuasa, maka dia berbuka. Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, saliman minal mawani. Syarat yang berikutnya adalah saliman, terselamatkan, terbebaskan dari penghalang-penghalang puasa. Maksudnya apa? Maksudnya seorang wanita yang haid misalnya, wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas, mereka memiliki penghalang dari puasa. Walaupun mereka ada seorang yang akil, baligh, mukim, qadir, dia mampu, wanita ini mampu untuk berpuasa, kuat. Wanita ini ada seorang yang mukim, wanita ini ada seorang yang akil, seorang baligh, tapi dia sedang haid, ada penghalang dari puasa, maka wanita ini tidak boleh berpuasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Atau dia ada seorang yang nifas, dia kuat fisiknya, mampu untuk berpuasa. Dia ada seorang wanita yang baligh, akil, mukim, qadarullah la takdir, kan masuk di bulan Ramadan dia melahirkan, nifas dia setelahnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa, haram, berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul memerintahkan para wanita yang haid untuk meninggalkan puasa dan meninggalkan salat. Kemudian memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Fasyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wanita yang haid ataupun wanita yang sedang nifas, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, baik di bulan Ramadan ataupun di atau puasa-puasa yang sunnah hukumnya. Walakinnahuma, akan tapi mereka berdua, yaitu wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, harus mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Harus mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Masalah terkait dengan wanita, bagaimana dengan seorang wanita yang sedang menyusui atau seorang wanita yang sedang hamil? Karena keadaan wanita berbeda-beda. Ada yang ketika hamil enggak mampu untuk berpuasa. Ada pula di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. dia hamil atau tidak hamil, enggak ada bedanya. Ada wanita yang seperti ini. Kemudian keadaan wanita yang menyusui juga berbeda-beda. Ada yang kuat menahan lapar dan ASI-nya bagus misalnya. Ada seorang wanita yang memang dari sisi gizi dia kekurangan. Kemudian apalagi kalau dia berpuasa mungkin akan lemah. Kasihan nanti bayinya. Dan keadaan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah mereka boleh meninggalkan puasa? Nah, mereka termasuk orang yang mendapatkan uzur. Termasuk orang yang mendapatkan uzur sehingga mereka boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa. Permasalahannya, apa yang harus mereka lakukan nanti setelah selesai masa penyusuannya misalnya, atau setelah selesai masa kehamilannya, yakni mungkin dia sudah melahirkan kemudian kuat, atau dia seorang yang menyusui dan alhamdulillah anaknya bisa diberi makanan berupa bubur atau yang lainnya, kemudian dia melihat dirinya sudah mampu untuk berpuasa, apa yang harus dia lakukan setelah dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Apakah dia mengqadha ataukah dia membayar fidyah? Terjadi perselisihan di kalangan ulama terkait dengan masalah ini, tetapi yang rajih wallahu a'lam bissawab, mereka tetap mengqadha, mereka tetap membayar atau mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Misalkan di bulan Ramadan dia tidak berpuasa selama 5 hari, kemudian setelah selesai bulan Ramadan dia ingin berusaha untuk mencicil, maka dia lakukan. Dia lakukan. Bagaimana kalau setiap tahun dia menyusui, dia hamil terus bertahun-tahun, yang akhirnya dia harus meninggalkan puasa Ramadan? Ditanyakan permasalahan ini kepada Lajnah Daimah. Kalau seorang wanita memiliki utang puasa sekian kali Ramadan, bukan satu kali Ramadan, berkali-kali, Ramadan yang pertama dia punya utang karena dia tidak berpuasa disebabkan sedang menyusui dan hamil misalnya. Kemudian tahun berikutnya mendapati bulan Ramadan dia sudah melahirkan anak yang kedua dan hamil lagi misalnya, atau sedang menyusui misalnya. Nah, kemudian berikutnya, keadaan wanita masing-masing beda-beda. Ada yang hamilnya tiap tahun 6, menyusui, habis lahiran, menyusui, dan seterusnya. Ditanyakan kepada Lajnah Daimah, orang yang seperti ini, apakah dia harus membayar fidyah atau dia berpuasa untuk mengganti Ramadan yang dia tinggalkan? Maka jawabannya, dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan walaupun sekian Ramadan yang dia lewatkan. Maka dihitung berapa jumlah puasa yang telah dia tinggalkan, maka dibayar, dicicil satu persatu. Demikian yang dijelaskan ulama dengan alasan mereka adalah orang yang memiliki, atau mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi ketidakmampuan ini akan hilang, entah, nggak tahu kita kapan. Mungkin tahun depan bisa, dia sudah tidak menyusui lagi, dia sudah tidak hamil. Nah, bukan diposisikan seperti seorang yang tidak memiliki kemampuan dan ketidakmampuan ini tidak bisa lepas dari diri dia. Nah, diposisikan oleh ulama orang yang hamil, orang yang menyusui seperti seorang yang berpenyakit. Tapi penyakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi ketidakmampuannya ini bisa hilang dari dirinya. Maka mereka wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah waktunya ini. Baik, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini biidznillah azza wajal. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang masalah rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.